Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwati wa ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk bersimpuh di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang mulia, tujuan yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keikhlasan dan diterima di sisinya. Tujuan yang besar itu adalah talabul ilmi, menuntut ilmu agama, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya mendengarkan ayat Al-Qur'an kalamullah, kemudian mendengarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, penjelasan para ulama dengan pemahaman para salafus salih. Fabi'idnillahi ta'ala wa bi'aunih. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Salihin atau syarah Riyadhus Salihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan syarah karya Syekh Al-Uthaymin rahmatullahi ta'ala alaih. Masih dalam babu taubah, sampai pada hadis Zir bin Hubaysh sebelum kita melanjutkan, apa ada yang sudah menghafal? Masya Allah, hadisnya cukup panjang. Hafal? Hah? Yalla bismillah. Al-Khufaini ba'da al-ghaib wal-bawl. Sa'ad. Man ahabba yawmal qiyam. Yasiru al-raqib fi irdihi. Ahsan. Jazakallahu khair. Barakallahu fik wa fi hifdzik. Ada lagi? Minggu depan insyaallah. Hah? Naam. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa di antara faedah dalam hadis ini di antaranya adalah menunjukkan besar dan keutamaannya thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, fadilah azimah, fadilah kabirah fi talabil ilm, luar biasa keutamaan menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, walaysa ilmu dunia, bukan ilmu selain syar'i, ilmu dunia. Bahkan dikatakan bahwa menuntut ilmu termasuk adalah al-jihad fi sabilillah, termasuk bagian dari al-jihad fi sabilillah. Bahkan sebagian para ulama menyatakan inna talabal ilmi afdalu minal jihad fi sabilillah, menuntut ilmu agama itu lebih utama daripada al-jihad fi sabilillah dengan istilah, dengan senjata. Nah, karena menjaga ilmu, menjaga syariat ini yang terbesar adalah dengan ilmu. Semuanya membutuhkan ilmu, segala halnya. Bahkan dalam masalah jihad pun, dalam masalah peperangan pun, ilmu dibutuhkan. Ilmu dibutuhkan. Maka barakallahu fik, dengan mengingat ini sebagaimana telah kita ingatkan, suatu kenikmatan yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua dengan adanya ma'had, dengan adanya markiz min marakizi ahli sunnah, hidup dengan ulum, dengan ilmu, dengan kajian-kajian, tiap malamnya ada ta'lim. Maka ini suatu kenikmatan yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nah, tersisa bagaimana kita menjaga kenikmatan tersebut agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabutnya. Tersisa itu. Bagaimana bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nashkur Rabbana. kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan ini. Dan bersyukur itu tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan, dengan perbuatan. Dengan perbuatan, juhud, semangat belajar, semangat menghadiri majelis, semangat mencatat, semangat menghafal, semangat memahami. Ini semua bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul Mu'ti. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha memberi. Allah lah yang memberikan kepada kita nikmat ini. Dan Allah lah yang berhak untuk mengangkat atau mencabut nikmat itu dari kita. Jangan sampai dengan kita kufur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan bermalas-malasan, dengan bermudah-mudahan dalam hudur majelis ilmu, menggampangkan, mengentengkan, menjadi sebab wal'iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang syakuro, yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya. Fa barakallahu fiikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan sekian derajat. Ar-Rafi' huwallah, yang mengangkat derajat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya Allah semata yang bisa mengangkat derajat seseorang. Dan hanya Allah semata yang bisa menjatuhkan derajat seseorang. Ar-Rafi' huwallah, Allah yang mengangkat derajat. Dan yang menurunkan derajat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang itu menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah, mulia, dihormati, disegani oleh orang-orang sekitarnya? Siapa yang mengangkat Allah Subhanahu wa taala, bukan dirinya? Dan kapan Allah Subhanahu wa taala berkehendak menjatuhkannya? Dengan sebab-sebab yang dia lakukan. Maka orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman dengan keimanan yang shadiq, keimanan yang jujur dari dalam hatinya, dan orang-orang yang menuntut ilmu mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, la yabtaghi bidzalika ghaira wajhillah, dia tidak menginginkan dari itu kecuali, tidak menginginkan selain wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keutamaan diangkatnya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu agama. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan, ووضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب واحتراما له وتعظيما له. Dan para malaikat meletakkan sayap-sayapnya, al-ajnihah, sayap-sayapnya untuk para tulabul ilm. Kenapa mereka melakukan ini? Ridha terhadap apa yang mereka cari dari ilmu agama ini. Ihtiraman, mereka memuliakan para tulabul ilm. Ta'ziman, mengagungkan mereka. seorang penuntut ilmu yang mencari ilmu agama. Semoga apa kita lakukan ini sekarang termasuk kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan yang Allah berikan kepada kita. Ridon, ridho mereka dengan para thullabul ilm. Ihtiraman, memuliakan, menghormati, mengagungkan amalan yang besar. Nah. Kata beliau rahimahullah, "Wala yuraddu ala hadza an yaqula al-qa'il ana la ahus bidzalik." Dan yang seperti ini tidak boleh dibantah dengan seseorang menyatakan aku tidak merasakan. Ini istihza. Saya tidak merasakan ada malaikat di sini. Nah. Maka tidak boleh seseorang mengatakan hal yang seperti ini. Li'annahu idza sahal khabar 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena apabila berita itu benar datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kal musyahid ayanan, maka itu seakan-akan nampak, betul-betul nyata. Walaupun memang kita tidak bisa melihat. Tapi Rasul yang mengkhabarkan, karena ucapan dari Sofwan bin Asal ini terkait perkara yang ghaib. Sofwan bin Asal mengatakan innal malaikata du'ajnihata li talabil ilmi ridan bima yatlub. Ini perkara yang gaib. Gak mungkin Sofwan ibn Asal mengatakan dari dirinya sendiri. Pasti dari siapa? Dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka yang seperti ini memiliki hukum marfu' dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahu hukmur rafa'. Karena ucapannya terkait perkara yang gaib. Tidak mungkin para sahabat berani mengatakan suatu perkara yang gaib dari dirinya sendiri. Nah, maka beliau mengkhabarkan seperti ini dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di sana banyak hadis-hadis penguat tentang masalah ini. Fabarakallahu fikum. Maka kita menjadi berusaha untuk menjadi seorang yang shadiq dan siddiq. Membenarkan langsung. Artinya enggak banyak berpikir ketika mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam mengkhabarkan suatu berita yang mana terkadang kita berpikir, masa iya sih? Apa sih? Apa benar begitu? Ketika itu benar datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, kita enggak usah banyak berpikir. Tugas kita hanya beriman, meyakini, membenarkan, das hanya itu. Kita enggak usah kita sibuk bingung memikirkan benar apa tidak. Masa iya sih? Kok kayak gak masuk akal? Memang akal kita gak sampai. Nah, apalagi terkait berita-berita yang seperti ini. Kita gak bisa melihat. Tapi kita harus yakin. Bahwa memang ada para malaikah. Dalam hadis yang lain disebutkan. Para malaikah yang memang bertugas untuk mencari halaqatul ilmu. Mencari halaqah-halaqah ilmu. Ketika mendapat halaqah ilmu mereka ikut di situ. Tadak ajnihataha, meletakkan saya mereka. Nah, menghormati, menghargai, mengagungkan apa yang mereka lakukan. Nah, beliau mengingatkan hal ini. Sehingga jangan sampai dijadikan sebagai bahan mainan atau bahan guyonan hal-hal yang demikian. Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau melanjutkan, ara'aita qaulahu sallallahu alaihi wasallam, apa kamu tidak memperhatikan sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang zilu rabbuna tabaraka wa taala kullal lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir yaqulu man yad'uni fa astajibu lah man yas'aluni fa u'tiyah man yastaghfiruni fa aghfiru lah. Hadis ma'ruf, sering kita mendengar Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit bumi sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah menyatakan, man yadu'uni fa'astajibulah, barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Man yas'aluni fa'u'tiyah, Barang siapa meminta kepadaku, akan aku beri. Man yastaghfiruni, siapa yang minta ampun kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa'aghfirullah, aku akan ampuni dia. Fabarakallahu fikum. Ini pun beliau memberikan contoh terkait malaikat tadi. Artinya kita tidak bisa melihat, tapi ketika itu khabar datang dari Nabi SAW dan benar, kita harus mengimaninya. Beliau pun mengingatkan dengan hal ini. Pada sepertiga malam Allah turun ke langit bumi, mengatakan apa yang telah disampaikan dalam hadis. Kata beliau rahimahullah, nahnu la nasma' hadzal kalam min Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin lamma sahha 'anil nabi an-nabiyina sallallahu alaihi wasallam sara ka'annana nasma'uhu. Kata beliau, kita tidak mendengar kalam ini, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku. Ini Allah yang berkata kan. Nah, kata beliau, kita tidak mendengar ini dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menyampaikan. Allah mengatakan demikian dan demikian. Tetapi ketika kita mendengar dari Nabi alaihi wasallam dan itu sahih, apa? Sara ka'annana nasma'uhu, maka seakan-akan kita ini mendengar. Artinya apa? Membenarkan. Benar ini. Tidak ada keraguan dalam hati. Walidzalik, oleh karena itu, yajibu alaina, wajib bagi kita semua, an nu'mina bima qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita untuk mengimani apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bima shahha anhu bima mimma yadhkuru fi umuril ghaib, dan membenarkan dan apa-apa yang sahih dari beliau alaihi salatu wassalam yang menyebutkan tentang perkara-perkara yang gaib, kisah-kisah terdahulu, kejadian-kejadian yang akan datang. Banyak Nabi alaihi salatu wassalam mengkhabarkan kepada kita. Kita enggak usah banyak berpikir, enggak usah banyak memikirkan, enggak usah bingung apa iya nanti begini, apa iya nanti begini, apa betul di alam kubur sampai orang-orang hadahumullah sibuk ingin memastikan apa benar ada azab kubur atau nikmat kubur. Masang kamera di kuburannya, ada apa? Ya subhanallah. Syak, ragu, enggak beriman dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Muslimin. Nah, berbeda dengan orang kufar, biarkan mereka keluhum, terserah mau ngapain mereka, enggak ada urusan. Tapi orang muslimin tugasnya hanya beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Allah SWT dari umurul ghaib, perkara-perkara yang ghaib. Nah, dikabarkan akan ada dajjal, dajjal satu pulau, dicari pulaunya, di mana dajjal sekarang, keliling bingung dicari di mana dajjal. Nah, mana tempatnya Ya'juj dan Ma'juj, dicari Ya'juj dan Ma'juj di mana, tempatnya terbenamnya matahari, wah dicari di mana tempatnya, nggak ketemu, nggak ada, di mana ini, kemungkinan di sini, kemungkinan di situ. Ngapain sibuk seperti itu? Allah yahdihim. Kita sebagai ahlu sunnah nggak repot, nggak bingung seperti mereka. Kita yakin dajjal ada, Ya'juj dan Ma'juj itu ada, di mana? Ya di bumi. Tempatnya di mana? Wallahu a'lam. Apa yang dikatakan oleh Rasul, apa dalam Al-Qur'an, sudah itu. Kita enggak sibuk mencari memastikan. Yang jelas mereka ada di situ. Nah, tidak pusing, enggak bingung nyari di mana, apa benar ada. Wa annakuna mutayaqqinin laha. Dan kita harus yakin, ini terkait akidah, barakallahu fikum. Membenarkan tasdiqul khabar anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenarkan berita yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, termasuk masalah prinsip akidah. Berusahalah kita menjadi sebagai seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. dengan kejadian Al-Isra wal Mi'raj. Masih dalam keadaan awal-awal Islam. Rasul alaihi salatu wasallam melakukan Isra wal Mi'raj, kisah yang ma'ruf. Nah, orang-orang musyrikin Quraisy bingung, kaget dengan berita seperti itu. Mendatangi Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat beliau alaihi salatu wasallam. "Wahai Abu Bakar, itu temanmu mengatakan demikian dan demikian. Katanya melakukan perjalanan ke Syam, ke Palestina, kemudian itu satu malam, enggak masuk akal ini. Kita aja perjalanan sekian waktu." Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu enggak bingung. Enggak kemudian kaget, berpikir, "Masa sih Rasul seperti itu?" Enggak. Hanya beliau mendengarkan kalau itu benar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti benar. Khalas. Oleh karenanya beliau dikelir dengan As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Enggak banyak berpikir. Ketika datang dari Nabi alaihi wasallam dan itu benar dari beliau, sahal khabar anhu alaihi wasallam, saddaqa, membenarkan. Kata beliau rahimahullah, wa annakuna mutayaqqinina laha ka'annama nusyahiduha bi'ayunina wa nasma'uha bi'adhanina. Maka kita betul yakin dengan itu, seakan-akan kita menyaksikannya langsung dengan mata kepala kita. Dan kita mendengarnya langsung dengan kedua telinga kita. Artinya apa? Betul-betul yakin dan mantap. Enggak ada asyak warraib. Tidak ada keraguan sama sekali. Dan masalah ini barakallahu fik di antara permasalahan syurut anna Muhammadar Rasulullah, termasuk dari syarat-syarat syahadat yang kedua anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini pun sudah lewat dalam pelajaran apa? Al-usul ats-tsalatsah. Insyaallah sudah lewat. Karena dalam titik pembahasan rukun Islam. Apa diantara syurut anna Muhammad Rasulullah? Yang pertama, ta'atuhu fima amara, menaati apa-apa yang beliau perintahkan. Kemudian apa? Watasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa-apa yang beliau khabarkan. Perkara penting, bukan perkara yang remeh. Wajitina buma naha anhu wa zajar, menjauhi segala apa-apa yang beliau larang dan beliau hardik. Wa alla yu'badallah illa bima syara'a, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala disembah, diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Baik, maka tasdiqul akhbar dengan apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam harus betul-betul kita jaga. Nah, artinya jangan sampai apa, misalkan dibuat hal guyonan seperti tadi, tadu ajnihataha, ketika ingin masuk majelis jarak masih kosong disuruh maju, misalkan fadhal maju, jangan, ada malaikat di situ. Misalkan contoh guyonan yang enggak pantas, maka hindari yang seperti ini. Jangan sampai dibuat hal lelucon, bercanda. Nah, enggak boleh yang demikian. Al-istihza bidinillah, bermain-main dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bermain-main dengan berita yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil dari kisah ini, bagaimana ucapan Zir bin Hubaysh rahimahullah kepada Sofwan bin Asal radhiyallahu taala anhu, yang beliau menyatakan, qad hakka fi sadri al-mas'u 'ala al-khuffain. Artinya beliau mendapat keraguan dalam masalah ini. Maka bagaimana cara beliau menyelesaikan masalah atau pertanyaan yang mengganjal di dalam hati beliau? Dengan apa? Bertanya kepada orang yang berilmu. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, annahu yanbaghi idza ashkala 'alaihi syai'un an yas'ala wa yabhath 'amman huwa 'alam bihadzal syai'. Maka sepantasnya jika seorang itu mendapatkan iskal, permasalahan dalam suatu perkara, maka sepantasnya bagi dia untuk bertanya dan mencari orang yang berilmu, yang lebih berilmu, yang faham, yang tahu. Nah, dengan sesuatu tersebut, hatta la yabqa fi qalbi haraj mimma sami'a, sehingga tidak tersisa dalam hatinya keraguan. Nah, atau enggak mantap dalam hatinya, benar enggak sih masalah ini? Nah, selesaikan masalah itu, iskal yang ada dalam hati, selesaikan, jangan dibiarkan. Sehingga enggak terfikirkan, dipikir sendiri, oh iya jangan-jangan masalah ini begini. Oh iya jangan-jangan, akhirnya menyelesaikan sendiri masalah yang begini. Nah, dengan batas ilmu yang pas-pasan, enggak punya ilmunya, memaksakan untuk menjawab, menyelesaikan sendiri. Kata beliau rahimahullah, karena ba'dun nas yasma'u syai' min al-ahkam asy-syar'iyyah. Karena sebagai manusia itu mendengar sesuatu dari hukum-hukum syar'i, mungkin kadang orang ngobrol, ada yang menyampaikan masalah hukum syar'i. Tiba-tiba sekian hari setelahnya dia baru ingat, iya ya kemarin anak kayaknya pernah ngobrol, enggak tahu sama siapa, kok anak yang ingat faedahnya yang diobrolkan hukum masalah ini. Gimana ini ya? Kadang-kadang hal itu terjadi pada kita. Tiba-tiba teringat gitu. Tapi gak tahu ini gimana masalahnya. Dan dalam hati kita pun masih syak. Kita masih gak mantep. Masih ragu. Wayakun finasi haraj. Wayakau mutasyakikan. Sehingga dia dalam keadaan ragu, bingung, bimbang. Terlebih masalah akidah atau masalah prinsip. Hati-hati. Nah, jangan dibiarkan. Kalau masalahnya masalah fikih, arti bukan masalah akidah, bukan masalah prinsip, bukan remeh, bukan ringan, bukan artinya bukan hal yang sepele, ahwan, lebih ringan daripada masalahnya masalah prinsip, masalah akidah. Nah, jangan dibiarkan, cepat selesaikan, cari. Nah, bertanya kepada seorang yang berilmu. Nah, jangan dibiarkan dalam hati mengganjal, berpikir apa ya. Mutaraddida, dalam keadaan bingung, bimbang. La yas'alu ahadan yuzilu anhu hadhihi syubhah. Dia tidak bertanya kepada siapapun agar menghilang.